Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun dengan puji syukur kita, mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini kita sudah memasuki ayat ke-97 masih dari surat Al-Anbiya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qataraba wa'dul haqqu fa idza hiya syakhisatun absarul ladzina kafaru. Ya wailana qad kunna fi ghablatin min hadza bal kunna zalimin. Artinya, telah dekatlah kedatangan janji yang benar pada hari berbangkit kelak, maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang kafir. Mereka berkata, aduhai celakalah kami, sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian tentang ini, bahkan kami adalah orang-orang yang zalim. Maka kaitannya dengan ayat yang lalu, yaitu masih menceritakan tentang Ya'juj wa Ma'juj, ternyata mereka itu mendapatkan penyesalan. Penyesalan apa? Penyesalan bahwasanya mereka nanti karena mereka nanti akan celaka karena disiksa Allah Subhanahu wa taala disebabkan kelalaian mereka. Hal ini diakui betul-betul oleh pengikut Ya'juj wa Ma'juj atau kaum Ya'juj wa Ma'juj dalam hal ini. Maka kita perlulah berhati-hati bahwasanya kita tidak akan dapat bertahan lama dalam berbuat kebaikan, karena Allah akan mencabut ruh dari badan kita. Maka juga orang berbuat buruk tidak akan bisa lama, karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala juga berlaku dalam hal ini. Sudah dikatakan wa qatarabal wa'dul haq, makin semakin dekatnya janji Allah al-haq yang benar. Fa idza hiya sakhisatun, tiba-tiba ini adalah menggambarkan datangnya sekonyong-konyong atau datangnya tanpa kita mengetahui, tiba-tiba hanya terbelalaklah mata kita, maka hal itu adalah bencana yang sangat mengerikan. Bencana tsunami itu bencana hal yang tidak diperkirakan sama sekali, sehingga mereka sangat terkejut melihat kejadian itu pada mula-mulanya. Begitu gelombang air naik, na'udzubillah min dzalik. Sekarang juga kita alami bencana banjir di Jakarta. Itu adalah salah satu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Masih untung banjir itu datangnya masih dapat diatasi dengan perahu dan lain sebagainya. Maka apabila tidak dapat diatasi, a'udzu billahi min dzalik. Maka hal inilah yang sangat kita mengerikan. Karena apa? Karena janji Allah itu pasti benar datangnya. Na'udzubillahi min dzalik. Karena juga sudah digambarkan bahwasanya innal batila kana zahuqa, sesungguhnya kebatilan itu mesti akan musnah. Musnahnya itu dapat digambarkan dalam surah Al-Fil, yaitu ka'asfim ma'kul, bagaikan ulat bulu memakan daun pisang. Maka tidak ada tersisa sedikit pun kebatilan itu kalau sudah Allah umpamakan ulat daun memakan daun pisang, tidak pernah tersisa sedikit pun jatuh di atas tanah. Na'udzubillahi min dzalik. Sungguh sangat mengerikan. Di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Ustaz kita Haji Ahmad Perdana LCMA. Kami persilakan Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar rahimakumullah, bila di dalam ayat terdahulu kita dibawa kepada suatu gambaran tentang salah satu tanda kiamat, yaitu kedatangan kaum Ya'juj dan Ma'juj, dan ini diperkuat oleh Allah kembali dengan keterangan waqtaraba wa'dul haq, itu adalah tanda bahwa hari kiamat itu sudah dekat sekali datangnya. Menarik di sini bahwa salah satu gambaran faiza hiya syakhisatun absarul ladzina kafaru, terbelalaklah mata orang-orang yang kufur karena mendapati kenyataan bahwa ternyata informasi yang selama ini Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam firman-Nya di dalam Al-Qur'an itu semua adalah benar dan tidak ada yang miss sedikit pun. Ya, akan tetapi yang akan terjadi di sini adalah syakhisatun, terbelalak. Seperti kata Ustaz Fajrul tadi, kalau air tsunami itu datang tiba-tiba, mata terbelalak, tapi sudah terlambat. Oh iya ya, bahaya tsunami, tapi sudah terlambat. Kenapa? Air sudah menerkam, air sudah menerjang. Ya, sudah habis. Ya, begitu juga yang akan terjadi nanti, karena digambarkan oleh Allah di ayat sebelumnya, wahum min kulli hadabiyan silun, mereka berlari cepat dari atas pegunungan, dari tempat-tempat yang tinggi menuju ke tempat perkampungan masyarakat untuk melakukan kerusakan, melakukan penghancuran, melakukan pembunuhan, melakukan penyiksaan dan sebagainya, sehingga akhirnya masyarakat-masyarakat yang didatangi oleh kaum Ya'juj dan Ma'juj ini hanya bisa terperangah dan tidak mampu berbuat apapun. Ucapan yang terlontar dari mulutnya adalah Rabb ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadza bal kunna zalimin, Tuhan kami, kami sudah lalai selama ini dan kami sudah melakukan tindakan yang salah. Tetapi ibarat kata pepatah, nasi sudah menjadi bubur, sudah terlambat, ibarat sudah ucapan sudah keluar, ludah sudah terjatuh, tidak akan mungkin lagi bisa untuk dijilat kembali, ya, diambil kembali, sudah terlambat. Dan begitulah memang salah satu sikap manusia, bahwa pada saat dia sudah menyesal, ya, baru kemudian dia teringat, oh iya, inilah dulu dikasih tahu orang tuaku, jangan main-main, belajar, ya, sekaranglah aku baru tahu, sudah tak lulus aku ujian, tertinggal kelas, orang-orang sudah pada naik kelas, aku masih juga di kelas yang sama. Oh benar rupanya, kenapa aku disuruh bangun pagi-pagi, inilah gara-gara selalu tidur pagi sehingga akhirnya kepalaku kena migrain, jadi penyakitan, tidak mampu berbuat apapun, inilah kenapa dulu orang tuaku nyuruh aku bangun pagi-pagi untuk bergerak. Itu adalah kebiasaan manusia. Ketika dia sudah sampai ke tahap penyesalan, akhirnya nasi sudah menjadi bubur, tidak akan ada lagi yang bisa diharapkan. Oleh karena itu, mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan keterangan dan informasi tentang hal ini, bahwa ini adalah suatu hal yang akan menjadi fakta dan realita yang akan terjadi, agar kita sadar Allah ingin meminimalisir, ya, mengurangi jumlah orang-orang yang syakhisatun nanti, ya. Allah tidak ingin nanti kebanyakan orang akan syakhisatun, hamba-hamba yang diciptakannya, manusia-manusia yang diciptakannya tidak ingin nanti terbelalak dan melakukan penyesalan pada saat itu, pada saat sudah terlambat. Oleh karena itu, sejak 14 abad yang lewat, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan gambaran tentang fakta dan realita yang akan terjadi nanti pada masa kedatangan hari kiamat. Jadi, persiapkanlah diri kita. Kenapa? Karena selagi kita masih napas, masih dikandung badan, ya, nyawa masih ada, maka berbuat baiklah agar nanti kita tidak akan menyesal pada saat kita banyak melakukan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita. Saya kira itu sahabat juga. Iya. Pada kesimpulannya, bahwasanya mereka mengakui kezaliman yang mereka lakukan, makanya kita harus meyakini betul-betul lah bahwasanya waqtaraba al-wa'dul al-haq, janji Allah itu sangat dekat dan benar adanya. Mereka ketika mereka mengaku, mereka tidak dapat mengingkari lagi kebohongan pun tidak berguna lagi pada waktu itu. Bahkan dengan pengakuan tersebut, mereka masih berharap bisa mendapatkan rahmat Allah terhadap pengakuan tersebut, masih bisa menolong mereka. Tapi itu hanya sia-sia, karena janji Allah tidak pernah akan berubah. A'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan hal ini dapat kita renungkan menjadi pedoman hidup kita, karena kita berbuat baik itu hanya sekali dan tidak pernah terulang kedua kali apabila kita sudah sampai di akhirat kelak nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.